Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Masih hudud, sekarang haddul qazaf. Had qazaf. Definisinya, asal qazbi ar-ramyu bil hijarah wa ghairiha. Asal kata qazaf itu adalah melempar dengan batu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya qazab itu melempar, itu kan melemparkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam, ani qazifihi fit tabuti faqazifihi fil yammi. Bukan melemparkan, maksudnya apa, masukkan ke dalam kotak kemudian cemplungkan ke sungai. Sedangkan wal qazfu biz zina ma'khudun min hadzal ma'na. Menuduh zina adalah diambil dari kalimat ini, melempar. Kan bahasa kita juga kan kalau menuduh apa? Melemparkan tuduhan gitu kan. Adapun makna syar'inya adalah ar-ramyu biz zina, menuduh zina itu namanya qazaf. Dan tentunya ketika qazaf ini ketika menuduh atau dituduh zina itu apa, mencoreng harga diri, kehormatan, nama baik gitu kan. Mungkin orang lebih ringan dipukul daripada nama baik dikotori atau dirusak. Kalau dipukul kan selesai, tapi kalau nama baik dituduh nanti sampai kemana-mana kan tuduh, apalagi zaman sekarang. Makanya di antara tujuan, di antara maqasidus syariah adalah menjaga kehormatan. Makanya ada had bagi orang yang menodai kehormatan seseorang. Makanya sini fahuwa muharram, fahuwa yuharrimu al-qazfa tahriman qati'an wa yaj'aluhu kabiratan min kabairil ismi wal fawahish. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan qazf ini dengan pengharaman yang pasti dan dijadikan sebagai salah satu daripada dosa besar. Wa yujibu al-qazif 80 jadatan, dan Allah menetapkan hukuman bagi orang yang menuduh berzina apa? 80 jadah, 80 jiridan, baik laki-laki maupun perempuan. Terus wa yumna'u qabulu syahadatihi, ditolak kesaksiannya, tidak boleh diterima. Wa yuhkamu alaihi bil fisqi wal la'ni wat tardi min rahmatillah wastihqaqil azab bil alim fid dunya wal akhirah. Dan dia dihukumi fasik, juga dilaknat, diusir dari rahmat Allah, dan dia berhak mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allahumma illa idza sabatat sihatu qawlihi, kecuali kalau apa, kalau tuduhannya itu benar, terbukti berdasarkan bukti-bukti yang syar'i, yaitu 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang tidak ada syubhat di dalamnya. Tapi kalau seandainya tidak memenuhi, ya baru tidak memenuhi syarat ini, berarti ya qazab itu. Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh para wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina, kemudian mereka tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 deraan. Dan jangan kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang yang tobat setelah hal itu, dan dia melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ancaman bagi orang yang apa mengkhazaf, tidak punya saksi, maka dijidid, tidak terima kesaksiannya dan dihukumi fasik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yarmuna almuhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun adzim yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maksudnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang tidak pernah terbesit dalam benaknya untuk berzina dan lagi mereka itu mukminah, maka orang yang menuduh mereka berzina itu dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar di hari di mana lisan, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguh orang-orang yang menginginkan merebaknya perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kemudian juga dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan ijtanibu hadhil ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, apa, jauhi tujuh hal yang membinasakan. Kemudian para sahabat mengatakan, wa mahunna ya Rasulullah, apa tujuh hal yang membinasakan itu? Qal, dan mengatakan, asyirku billah, wa sihru, syirik, sihir, wa qatlu nafsil lati haramallah, maka membunuh jiwa yang haram dibunuh. Kemudian, wa aklur riba, makan riba, wa aklur mal yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan melarikan diri di hari sedang berhadapan-hadapan perangan. Kemudian wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, man qazab, menuduh zina wanita mukminah yang baik-baik dituduh sebagai berzina. Di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuduh tanpa menghadirkan bukti yaitu saksi. Dan pengharaman apa namanya kaitan dengan hadis ayat-ayat itu, ayat-ayat tentang tadi yang qazab dan yang lainnya, itu dalam rentetan turunnya ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nur dalam rangka membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik dan oleh sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan orang-orang munafik tuduhannya itu, seperti Hasan Mistahim. Nah itu apa, sahabat yang mulia Hasan penyair Rasulullah kan, tapi ikut terlibat dalam menuduh apa, Aisyah berzina dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Maka turun ayat membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Jadi di Darul Islam sendiri terjadi kan hal-hal semacam itu. Berarti orang-orang yang benar, karena banyaknya orang yang apa, yang menuduh itu kan, sampai apa, orang yang benar apa tidak bisa membuktikan. Itu pada zaman Nabi sehingga turun wahyu, apalagi zaman sekarang. Kemudian ma yustaratu fil qazfi, hal-hal yang disyaratkan pada qazaf ini. Syarat ini, ada syarat pada al-qazif yang menuduh berzina, ada syarat orang yang dituduh berzina. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, berarti orang yang menuduh berzina itu bila tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia yang kena had qazaf. Di sini syarat orang yang mengqazib, yang apa, yang menuduh, yang al-qazib, pertama al-aqlu, akal, balig, ya, terus ikhtiar, akal balik karena orang gila atau anak kecil tidak kena taklif. Terus ikhtiar lawan daripada dipaksa. Orang yang namanya kalau dipaksa ya gugur kan, apa orang kekafiran saja apa Allah gugurkan dosanya. Rasulullah mengatakan Rufi al-qalamu an salasin anin na'imi hatta yasiqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yafiqa. Pena diangkat dari tiga orang. Pertama dari orang yang tidur sampai terbangun, orang yang anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sadar. Juga sabda Rasulullah SAW, Rufi'an an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Diangkat dosa dari umatku akibat apa? Al-khata, kekeliruan, nisyan, lupa, dan apa yang dipaksakan. Ini khusus apa? Pada syariat Rasulullah SAW. Tapi syariat Nabi terdahulu masih, ya kompor aja masih, belum, ya orang-orang jahiliyah masih melakukannya. Gitu. Dan dalam Islam pun ketika sudah Islam lama, belum ada pengharaman khamar secara pasti sampai turun surat Al-Ma'idah itu. Nah kalau anak kecil tapi dia belum balik tapi sudah mumayyiz itu kan banyak sekarang anak udah mumayyiz tapi belum balik terus dia menuduh orang lain berzina, maka dia apa? Dia tidak kena had, tapi kena ta'zir. Kena ta'zir. Kemudian syarat pada al-maqzub. Syarat orang yang dituduh berzinanya. Yang pertama, akal, balig, muslim, afif. Apa maksudnya menjaga diri. Menjaga diri dari tidak dikenal sebagai orang yang buruk. Kan beda. Oh, itu awal di sana. Apa, wanita. Punya, ya orang yang apa, yang dikenal keburukannya itu kan. Kalau menuduh orang yang sudah dikenal dia pelacur atau orang yang biasa menjejakkan diri tidak disebut kozab yang mengharuskan adanya had. Jadi berakal, balig, muslim, afif, ya afif itu menjaga diri tidak dikenal sebagai orang yang suka menjejakkan kehormatan. Kemudian juga merdeka. Kalau hamba saya seperti umumnya tuan, si tuan menuduh hamba sayanya berzina, itu tidak dihad. Tapi nanti di akhirat kan. Di sini dalam hadis Rasulullah mengatakan man qazafa mamlukahu bizina uqima alaihi alhad yaumil qiyamah illa an yakuna kama qala. Barang siapa menuduh budaknya berzina, maka hadnya itu ditegakkan di hari kiamat. Kecuali kalau memang si budak itu benar-benar berzina. Dalam hadis man qazafa mamlukahu yuqamu alaihi alhad yaumil qiyamah illa an yakuna kama qala. Kemudian ma yajibu tawaffuruhu fil maqzufi bihi, hal yang wajib dipenuhi pada tuduhannya harus bagaimana itu apa, at-tasrih bizina aw at-ta'arrud az-zahir, adalah tegas-tegasan menuduh apa zina atau sindiran yang nampak maknanya tidak yang zahir adalah apa yang dipahami yang ditujukan oleh orang yang mengucapkannya. Dan dalam hal ini apa sama wa yastawi fi dzalika al-qaul, ya ucapan, wal kinayah apa sindir sampir, contoh tasrih itu kan contoh yang jelas-jelas sama zina, hai pezina, hai pelacur itu kan. atau kepada anak kecil dasar anak zina, kan itu? Itu apa sorry? Atau ungkapan apa yang walaupun tidak langsung tapi itu bermakna sorry, seperti orang bertengkar itu kan, orang bertengkar terus mengatakan maksudnya orang yang bertengkar tanpa diminta justru malah mengatakan apa, saya ini bapak saya bukan pezina, ibu saya juga bukan pezina, itu apa mafumuhal apa, maksudnya dia menuduh si lawan itu sebagai anak zina itu kan, bapak ibunya banyak berzina. Itu dianggap apa? Sebagai kalimat yang sharih. Makanya Imam Malik mengatakan inna ta'ridha az-zahir mulhaqun bitashrih. Bahwa sindir sampir yang zahir itu disertakan dengan makna yang sharih. Li anna al-kinayata qad taqumu bi'urfi al-'ada aw al-isti'mal maqam an-nass as-sharih, karena kinayah, sindir sampir itu pada kondisi atau kebiasaan pemakaian di masyarakat bisa jadi itu apa maknanya? Sharih. Makanya pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ada dua orang yang bertengkar. Kemudian salah seorang ini mengatakan apa? Wallahi ma abi bizanin wala ummi bizania. Demi Allah, bapak saya tidak berzina, ibu saya tidak berzina. Ini maksudnya orang menuduh bapak saya bukan berzina, ibu saya bukan berzina, sedang berantem. Itu sama dengan menuduh si lawan berarti bapak kamu, ibu kamu berzina. Makanya Umar bin Khattab ketika ada orang mengatakan seperti itu, beliau apa? Meminta pendapat kepada para sahabat yang hadir. Maka ada yang mengatakan dia itu memuji bapak dan ibunya. Terus yang lain mengatakan kalau untuk memuji ada kalimat selain ini. Kenapa pakai kalimat ini? Makanya ulama ini mengatakan dia dijilid, wajib dijilid. Makanya Umar ibn Khattab apa? Menjilidnya 80 jilidan. Adapun sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, juga ulama-ulama Abu Hanifah Asy-Syafi'i dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa pada kalimat simpir apa? Sindir sampir itu tidak ada apa? Tidak ada had gitu. Dikarenakan apa ta'arid itu mengandung kemungkinan, sedangkan kemungkinan itu adalah subhat, sedangkan hudud ditolak dengan sebab subhat. Jadi intinya kalau yang tadi sindir sampir, kalau memang maknanya zahir, itu dianggap sebagai sharih. Tapi kalau yang memang kalimatnya apa tadi tidak sharih, juga tidak mengandung sindir sampir, maka itu adalah kalimat biasa. Ini kaitan dengan syarat tuduhan. Tuduhan. Nanti kita lanjutkan pembuktian juga. Sanksi dunia dan akhirat bagi orang yang mengkhazab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.